Tidak apa. Diikat. Rahimallahu taala wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani. Sebagian cetakan ada judulnya, ya. Itu judul daripada pencetak saja. Apa isi itu judulnya? Faslun itu. Kullu ma jaa'a fil Qur'ani awsaha 'anil Mustafa'i 'alaihi salam. Sebagian cetakan seperti itu. Tapi yang bagus apa? Alaihi salatu wassalam. Apa dia? Awsaha 'anil Mustafa 'alaihi salatu wassalam min sifatir rahmani wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bitaslimi wal qabul wa tarki ta'arrudi lahu birradd wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa ma ashkala min dhalik wajaba ithbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrudi lima'nahu. Kata Ibnu Qudamah rahimallahu taala, wa kullu ma jaa'a fil Qur'an, setiap perkara yang datang di dalam Al-Qur'an, ya, awsaha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam, atau yang sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yaitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, dari sifat-sifat ar-Rahman, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, setiap apa yang datang dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dari sahih hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita wajib al-imanu bihi, wajib untuk mengimaninya, ya, selama itu apa? Datang daripada Al-Quran dan juga dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita harus mengimaninya. Karena itu adalah bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah wa malaikatihi. Ya. Bentuk iman yang seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Itu beriman dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dan itu pun kata para ulama, apa? Minan nasihatu lillah, minan nasihati lillah, termasuk nasihat bagi Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Tamim Ibn Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasiha. Kata para sahabat, qulna liman? Bagi siapa agama itu nasihat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, lillah. Agama itu nasihat bagi Allah. Apa benaran? Jelas. Mutawatir. Semuanya sahih. Berbeda dengan as-sunnah, ya, sehingga di sini beliau membuat suatu qayyid, suatu ketentuan, au sahha, harus sahih, ya, harus sahih dalilnya. Karena tidak semua hadis, tidak semua hadis sahih. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam menghadapi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama, ya, mereka membuat satu kaidah, ketentuan-ketentuan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kewajiban kita ketika datang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, setelah kita mengimaninya, wa talaqqihi bitaslimi wal qabul. Ya. Kita menerimanya dengan apa? Taslim wal qabul, sama. Kita menerimanya dengan sebenar-benarnya penerimaan. Ini betul-betul menerimanya. Dan yang ketiga, sampai sini apa yang beliau katakan benar. Sampai sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala benar. Ya. Kalamun haqqun, iman dengan sepenuh hati, nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Itu apa? Haqqun, benar. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa tarki ta'arrudi lahu biraddi wa ta'wil wa tashbihi wa tamthil, meninggalkan ta'arud, meninggalkan perkara-perkara yang bertolak belakang terhadap nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, sehingga tidak boleh kita apa terjatuh kepada ar-raddi, menolak, membantah, mendustakan. Kita tinggalkan perkara-perkara atau arud yang bertentangan terhadap nas-nas sifat di dalam Al-Quran ataupun sunnah yang sahih. Apa bentuk meninggalkan ta'arud? Yaitu apa? Tidak boleh adanya arud, penentangan, pendustaan, ta'wil, pemalingan makna dari makna yang rajih kepada yang marjuh, dari makna yang benar kepada makna yang batin. Dan tidak boleh pura penyerupaan tentang sifat-sifat Allah SWT dengan makhluknya, watamthil, dan tidak boleh pula penyamaan antara sifat-sifat Allah SWT dan makhluknya. Ini tidak boleh penyerupaan dan penyamaan antara sifat-sifat Allah SWT dan makhluknya. Ini yang ketiga yang wajib untuk kita lihat nas-nas yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu tiga tadi, mengimaninya, menerimanya, dan meninggalkan at-ta'arud, penentangan terhadap sifat-sifat Allah SWT itu dengan apa? Menolak, memalingkan makna, menyerupakan, dan menyamakan. Sampai sini pun apa? Kalamun haqqun, apa yang beliau katakan benar. Ya. Apa yang beliau katakan sampai sini pun apa? Benar. Ya, antum harus hati-hati perkataan beliau setelahnya. Antum perhatikan dengan seksama. Dan ini terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama terhadap perkataan beliau dari mulai faqrah ini. Wa ma ashkala min dzalik. Ya. Maka perkara yang muskil, perkara yang lam yu'raf al-ma'na, ya ashkal di sini maksudnya apa? Perkara yang muskil di sini adalah perkara yang tidak diketahui maknanya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, min dzalik itu min sifat. Ya. Perkara-perkara yang tidak diketahui maknanya min dzalik dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah sahihah, wajib itsbatuhu lafdhan. Maka wajib bagi kita apa? Menetapkannya secara lafaz. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, kita tetapkan secara lafaz. Ya. Seperti rupanya sebagian orang tidak tahu maknanya yadullahi mabsuutatan. Kedua tangan Allah SWT terbentang. Maka jadi kata beliau, wa tarku ta'arrudi li ma'na, dan meninggalkan penentangan terhadap maknanya. Ini perkataan beliau sampai sini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kenapa? Karena ini adalah perkataan mufawwidah, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jelas, gamblang. Ya. Dan ahli sunnah, madhab ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi nas-nas sifat Allah SWT apa? Wajib menetapkan lafadznya dan juga apa? Maknanya. Tetapi apa? Meninggalkan kaifiyahnya. Ya. Jadi yang ada di kalangan ahli sunnah adalah tafwidul kaifiyah, menyerahkan kaifiyah sifat Allah SWT seperti apanya, itu yang tidak boleh dibahas. Tetapi apa? Maknanya jelas. Ya. Makna daripada sifat-sifat Allah SWT itu jelas. Kenapa? Karena Allah SWT sebutkan ya, dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran ada dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. dan juga dengan sejelas-jelasnya alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Dan dalam ayat yang lainnya inna anzalnahu qur'an arabian la'allakum taqilun, ya. Sungguhnya kami turunkan kepada kalian Al-Qur'an berupa apa? Bahasa Arab. Kenapa Allah SWT turunkan Al-Qur'an itu bahasa Arab? La'allakum taqilun, supaya kalian faham. Supaya kalian faham. Sehingga tidak ada dalam bahasa Arab perkara yang samar. Ya. Maknanya tidak ada. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Arab. Wa huwa ya'riful Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahasa Arab. Bal huwa fi ghayatil fasahah wal balaghah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada puncaknya fasih bahasa. Ya. Seperti itu. Seperti disifat oleh Ibn Hisham di awal pembukaan Qutrun Nada, yang sudah baca Qutrun Nada di situ ada pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Fi ghayatil fasahah wal balaghah. Sebagai orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Sehingga apa, tidak mungkin makna dari sifat Allah SWT itu apa samar. Ya. Tidak mungkin. Tapi beliau katakan di sini apa? Tabila wa tarku ta'arrud li ma'na. Maksudnya apa? Tafwidul makna. Kita meninggalkan dari perkara-perkara yang bertentang terhadap maknanya. Artinya apa? Kita serahkan maknanya kepada Allah, kata beliau. Ya. Serahkan maknanya kepada Allah SWT. Ini tadi menyelisihi kandungan Al-Quran. Bahkan Imam Malik yang sering antum dengar, ya, al-istiwa'u ma'lum, kata beliau ketika ada yang bertanya kaifa istawa. Al-istiwa ma'lum. Kenapa? Maknanya ma'lum. Maknanya ma'lum indal Arab. Enggak usah dibahas lagi. Tayyib. Makna itu ma'lum, sudah jelas. Sehingga perkataan saya di sini ini mahalul khilaf bainal ulama, ya. Kata Syekh Abdul Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya. Ini mahalul khilaf para ulama. Sampai para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami perkataan beliau. Ini karena di sini zahir perkataan beliau apa? Tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan ahli sunnah yang ada adalah tafwidul kaifiyah, ya, menyerahkan kaifiyahnya. Seperti apa? An-nuzul yang zilu rabbuna ila sama'id dunia turuthil lail akhir. Ketika Allah SWT, ya, bahkan dalam riwayat yang lain, yang zilullahu bidatihi, untuk apa? Membantah para ahli ta'wil, para ahli ta'til. Allah SWT turun ke langit dunia apa? Di sepertiga malam terakhir. Maka ahli sunnah dalam menghadapi nas-nas sifat seperti ini, sifatnya di sini apa? Nuzul, Allah turun, ya. Ini sebagai salah satu sifat Allah SWT. Maka yang wajib bagi kita apa? Al-imanu bihi, iman. Meyakini bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Yang kedua apa? Al-taslim al-qabul, menerimanya. Yang ketiga apa? Meninggalkan dari menentang terhadap maknanya, baik itu dengan rad, ta'wil, tamthil, kemudian tashbih. Tayyib. Sebagian ada yang menambahkan takyif. Seperti itu. Kemudian wajib untuk kita menetapkan secara lafadznya. Tapi ini maknanya jelas turun. Oleh karena itu apa? Para ulama dalam membantah ahlu ta'til menyebutkan bidatihi, dengan zatnya. Supaya apa? Membantah mereka yang mengatakan bahwasanya yang zilu rahmatullah, yang turun itu rahmat Allah. Yang zilu malakullah, kata mereka yang turun itu malaikat Allah. Kemudian yang zilu amrullah, kata mereka yang turun itu apa? Urusan Allah. Sehingga dibantah dari takwiran seperti ini dengan apa? Ditambah bidzatihi, zatnya. Itu jelas, namanya turun ya turun. Tapi ahlu sunnah apa? Tafwidul kaifiyah, kita serahkan kaifiyahnya, cara turunnya Allah kepada Allah itu sendiri, sesuai dengan apa? Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa turunnya Allah? Ya, kita tidak tahu. Adapun maknanya jelas, turun ya turun. Jauh dari wa ma ashkala min dzalik, perkara yang muskil ay lam yu'raf ma'nahu, tidak diketahui maknanya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib itsbatuhu lafzan, wajib menetapkannya secara lafaz, wa tarku ta'arud li ma'nah, dan tidak apa membahas maknanya. Artinya apa? Tafwid al makna. Baik. Allah taala dalam kitabnya Radhatun Nadhir, ya, beliau Ibnu Rajab, Ibnu Qudamah, memiliki kitab usul fikih Radhatun Nadhir yang diringkas oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Mudzakirah fi usul fikih. Itu beliau lebih menegaskan lagi di situ, ya, menunjukkan kepada sebagian para ulama mazhab beliau apa, tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini kata sebagian para ulama, ya. Karena beliau di situ mengatakan yang kurang lebih, kata beliau, babul asma wa sifat minal umuril mutasyabihah. Bab asma dan sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT merupakan dari perkara-perkara yang mutasyabihah, yang tidak jelas. Ya. Maksudnya apa? La yu'raf ma'aniha, tidak diketahui maknanya. Ya, sehingga di dalam kitab Radhatun Nadhir setelah diringkas oleh Imam Syinkiti, dibantah oleh Imam Syinkiti dalam Mudzakirah perkataan ini. Ya. Sehingga sebagian para ulama yang menuduh, artinya menyimpulkan mazhab Ibnu Qudamah itu tafwidul makna, semakin jelas, oh iya, ternyata di kitab lain. Karena para ulama dalam menilai seseorang itu bukan dari satu kitab, lihat kitab-kitab yang lainnya. Apakah ada sisi kesamaan? Ya, ternyata ada. Sama. Menunjukkan bahwa tafwidul makna, terjatuh kepada tafwidul makna, menyerahkan maknanya. Ya, padahal tadi bahasa Arab itu semuanya apa? Kitabun Arabiyyin Mubin, ya. Bahasa Arab yang jelas. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. La yakhfa 'ala ahadin ma'na. Ya, tidak tersamarkan terhadap seorang pun maknanya. Tayyib. Sehingga kata Syekh Abdullah Ta'ala, dari tiga mazhab para ulama dalam membahas perkataan beliau, mazhab yang pertama mengatakan annaha ibaratun muntaqadah. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, Ibnu Qudamah, ya, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya beliau tidak membahas makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan maknanya, ya, tidak membahasnya, itu merupakan ibarah yang terkritik. Dan ibarah tersebut, kata mazhab yang pertama ini apa? Min ibaratil mufawwidhah. Ungkapannya orang-orang mufawwidhah, yang mereka apa? Menyerahkan makna kepada Allah. Ya. Ketika dalam nas Al-Qur'an mengatakan yadullah, mereka apa? Wallahu ta'ala alam bima'na. Ya, Allah yang Maha tahu tentang makna yad. Itu namanya apa? Mufawwidhah. Menyerahkan maknanya, tidak membahas maknanya. Ya. Wa ja'a rabbuka, wallahu ta'ala alam bima'na. Ya. Yang zilu rabbuna, wallahu ta'ala alam bima'na. Itu namanya apa? Mufawwidhah. Orang-orang yang menyerahkan maknanya, tidak membahas maknanya. Ya. Padahal tadi apa? Namanya bahasa Arab adalah bahasa yang jelas, gamblang. Dan Rasul kita sebagai apa? Pemimpin yang paling mengetahui tentang bahasa Arab. Sehingga tidak tersamarkan maknanya. Dan lebih jelas lagi tadi perkataan Imam Malik, semua itu apa? Ma'lum, ma'ruf, indal Arab. Dan ini apa kata ulama? Qa'idah, bukan hanya saja istiwa. Ya, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau kaifa istawa, tapi apa? Ketika ada yang bertanya kaifa yadullah, al-yad ma'lum. Ya. Soalu anhu bid'ah. Ataupun yang lainnya, an-nuzul ma'lum. Terus seperti itu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhab yang pertama. Tapi kata mazhab yang pertama ini, meskipun apa yang beliau ungkapkan sebagai mazhabnya Mufawwidhah, akan tetapi beliau seorang imam ahli sunnah. Ya. Akan tetapi beliau seorang imam ahli sunnah yang dalam perkara ini beliau terjatuh. Ya. Dalam perkara ini beliau terjatuh kepada ibarahnya Mufawwidhah, tetapi beliau bukan seorang Mufawwidhah. Hanya sebagian kecil seperti itu. Tapi apa sebagian besarnya beliau adalah imam min a'immati ahli sunnah. Seperti antum tahu imam-imam yang lainnya, Ibnu Hajar, ya, Imam Nawawi, terjatuh pula dalam ta'wil. Tetapi apa? Masih dianggap imam min a'immati ahli sunnah. Meskipun ada sebagian pendapatnya yang keliru, ataupun masyayikh yang lainnya. Dan ini pun menunjukkan maksudnya manusia. Yang namanya manusia apa? Pasti terjatuh pada kesalahan. Tidak ada yang selamat. Ya. Jadi kalau para ulama saya seperti itu, bagaimana dengan kita? Kemudian kita apa menganggap suci? Ya. Menganggap kebal, tidak butuh dinasihati. Ya. Menganggap benar terus. Maka apa? Keliru. Ya. Keliru apa kita dengan para ulama? Baik. Dibandingkan dengan ilmu yang telah mereka raih. Itu mazhab yang pertama. Jadi mazhab yang pertama ini masih membela bahwasanya beliau adalah salah satu imam dari imam ahli sunnah, cuma dalam bab ini terjatuh kepada ibarahnya Mufawwidhah. Itu tidak membahas makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazhab yang kedua, dengan mengatakan maksudnya apa yang beliau ungkapkan itu adalah akidahnya, memponis. Ya. Dalam kitabnya beliau apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak membahasnya, menunjukkan itu adalah akidah beliau katanya. Sampai memponis wa annahu minal mufawwidhah, berarti beliau termasuk pula dari kalangan mufawwidhah. Orang yang menyerahkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha membahasnya. Ya. Tidak berusaha membahasnya. Dan yang ketiga, mazhab para ulama yang menarik perkataan beliau, membawa perkataan beliau kepada apa? Mahmalil hasan. Pada anggapan yang baik. Ya. Artinya apa? Mazhab yang ketiga ini para ulama husnudzon terhadap perkataan beliau. Ya mudah-mudahan itu benar gitu. Diarahkan bahasanya apa yang beliau katakan itu bukan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi zahirnya seolah-olah beliau menyerahkan maknanya, tidak membahas maknanya, tapi kata mazhab yang ketiga ini nanti digeret, ditarik. Bukan itu loh maksudnya. Ya. Bukan seperti itu maksudnya. Dan masuk dalam mazhab yang ketiga ini Asy-Syaikh Asy-Syari, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala masuk kepada mazhab yang ketiga ini, yang membawa perkataan Ibnu Qudamah kepada apa? Husnudzan. Maksudnya bukan seperti itu, tapi maksud lain. Ya. Tapi ini pun terbantah kata Syekh Yasin hafizallahu taala. Sebagaimana yang akan dibahas nanti pada poin berikutnya. Ya. Baik. Mungkin itu tiga pendapat para ulama dalam membahas perkataan Ibnu Qudamah, sehingga yang paling dekatnya yang pertama, yang paling dekatnya dalam mazhab yang pertama. Dalam bab ini beliau terjatuh, tapi apa, beliau teranggap sebagai imam min a'immati ahli sunnah. Baik. Jadi mazhab kita, ingat ya, mazhab kita ahli sunnah wal jamaah terhadap nas-nas sifat wajib untuk mengimaninya, wajib untuk menerimanya, dan juga apa? Meninggalkan ta'arud, meninggalkan penentangan, baik itu dengan mentamtil, ya, mentakwil atau mentasybih atau mentakif. Adapun makna apa? Gamblang dan jelas. Ya. Adapun makna dari sifat-sifat Allah SWT itu jelas. Tayyib. La yakhfa 'ala ahadin. Tidak tersamarkan bagi seorang pun. La siyama 'inda rasikhina fil ilmi, terlebih bagi orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya, kullu hawadih, semuanya jelas. Semuanya jelas daripada nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maknanya. Tetapi ahli sunnah apa? Meninggalkan ta'arrud lil kayfiyah. Ya. Ahli sunnah tidak berdalam-dalam dalam membahas kayfiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi paham. Ya, yang ditinggalkan oleh ahli sunnah adalah tafwid kayfiyah, bukan tafwidul makna. Jadi paham sampai sini. Agak muter. Tafwidul makna, menyerahkan maknanya. Dia mengatakan embuh, enggak tahu katanya maknanya. Ini salah, keliru. Ya. Karena maknanya sudah jelas, gampang. Tapi kalau ditanya antum kaifiahnya, baru antum apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang kaifiahnya. Ya. Kalau antum ditanya bagaimana caranya turun Allah? Wallahu a'lam shawab. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala turunnya seperti apa? Bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kaifiahnya. Tapi makna ya dia tangan. Dan yang lain-lainnya daripada kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah difahami? Muyang apa mubeng? Kemudian kata beliau, "Wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi." Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya, yang menukilkannya. Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi. Dan kita jadikan uhdatahu, periwayatan tersebut, ala naqilihi, kepada yang meriwayatkannya. Ya. Kita jadikan uhdatahu, riwayat khabar tersebut muskil, ya. Riwayat khabar yang muskil, nama-nama Allah SWT yang tidak diketahui maknanya, ala naqilihi, terhadap yang meriwayatkannya. Terhadap yang meriwayatkannya. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi. Itu dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan para ulama. Ini nasihat beliau seperti ini. Tapi tadi dalam masalah ini keliru, ya. Karena apa? Meninggalkan makna itu perkara yang keliru. Semua makna dari sifat-sifat Allah SWT itu jelas. Taib. Jadi difahami. Ya. Kita kembalikan ilmu dari nas-nas sifat tersebut ila qa'ilihi. Itu kepada Allah SWT. Taib. Naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Dan kita jadikan khabar yang muskil, ya, khabar yang tidak diketahui maknanya dari sifat-sifat Allah SWT, ala naqilihi, kepada yang meriwayatkannya. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kembalikan. Ya, menunjukkan apa? Mengimani secara lafaz saja di sisi beliau, ya. Mengimani secara lafaz saja. Maka ketika menghadapi perkara yang tidak diketahui maknanya, ya, untuk kita apa? Sudah aman nabihi. Beriman saja. Tidak usah membahas maknanya. Ya. Tidak usah membahas maknanya, kata beliau. Tapi ini tadi apa? Keliru, ya. Kalau kita menyerahkan maknanya, ini perkara yang keliru. Tapi kalau menyerahkan kaifiahnya, baru benar apa yang beliau katakan seperti ini. Kata beliau, ini semua dalam rangka mengikuti orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan para ulama. Alladzi asnallahu alaihim fi kitabihi al-mubin, yang telah dipuji oleh Allah SWT tentang mereka di dalam kitabnya yang jelas. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaqulun, mereka mengatakan apa? Amanna bihi, kami beriman dengannya. Itu apa? Binusus sifat, dengan nas-nas sifat di antaranya dalam bab ini. Dan apa umum semua apa yang datang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendalam ilmunya apa? Amanna bihi, beriman dengannya. Dengan apa? Tidak menentangnya. Tidak mencari takwilnya. Ya. Tidak pula mentasybih, mentamtsil, mentakyif. Tidak terjatuh pada itu. Tapi mereka apa? Amanna bihi. Kullu min 'indi rabbina, semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kata para ulama, maksud dari amanna bihi itu apa? Meyakini dari yang pertama. Wajib al-imanu bihi. Mereka mengimaninya dan apa? Mengetahui maknanya seperti itu. Ya. Jadi mereka mengimaninya, semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengkhabarkannya, nabi yang memberitakannya. Ya. Dan juga apa? Diketahui maknanya. Diketahui maknanya. Sebagaimana yang akan datang dari kesempurnaan ayat tersebut. Wa qala fi dhammi mubtaqi ta'wil li mutasyabihi tanzilihi. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan terhadap orang yang dia mencari ta'wil, mencari makna yang salah, yang keliru. Ya. Dan terhadap orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Li mutasyabihi tanzilihi, tadi yang menyerupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada pada makhluknya. Allah firmankan, fa amma alladziina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Baru apa? Setelahnya di atas, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Itu sambungannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, penyakit. Ya. Ada kecenderungan yang jelek, penyakit yang jelek. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Ya. Dalam rangka apa? Ibtigha'al fitnah, mencari fitnah. Ya, dan juga ibtigha'a ta'wilih, mencari ta'wil, pemahaman yang keliru, makna yang keliru. Wa may ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun para ulama berselisih apa makna tasyabuh dalam ayat ini. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Maka tasyabuh di sini kata para ulama, tasyabuhul khas maksudnya. Ya. Tasyabuh al khas. Tasyabuh yang khusus. Apa itu tasyabuh yang khusus? Alladzi lam yu'raf ma'nah, yang tidak diketahui maknanya, inda ba'dinna, di sebagian manusia. Ya. Sehingga apa? Terjadinya wahim, terjadinya kekeliruan, pemahaman yang keliru, yang menyelisihi apa yang dimukakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Itu sebagian manusia mengikuti ayat-ayat yang tasyabuh. Itu tasyabuh khas yang tidak diketahui maknanya oleh sebagian manusia. Kenapa? Karena ar-rasikhuna fil ilmi mengetahuinya. Ar-rasikhuna fil ilmi mengetahuinya. Tapi sebagian manusia apa? Terkadang terjatuh kepada pemahaman yang salah sehingga dia apa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang bertolak belakang. Ya. Terjatuh ke dalam perkara mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang bertolak belakang. Jadi fahami, jadi tasyabuh di sini adalah tasyabuh al khas. Adapun tasyabuhul am, tafsir ulama itu apa? Bahwasanya Al Quran yushbihu ba'dahu ba'dan. Al Quran sebagiannya menyerupai sebagian yang lain fil kamali wal jaudah. Ya, dari segi kesempurnaan dan susunan lafaz-lafaznya itu menyerupai satu dengan yang lainnya. Ya. Seperti dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutasyabiham matani. Ya. Allah SWT yang menurunkan apa? Ahsan al-hadith, perkataan yang paling bagus, yang paling baik. Apa? Mutasyabiha, yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Matani, berulang-ulang. Ini maksudnya apa? Tasyabul am. Kenapa? Karena Al-Quran satu dengan yang lainnya sama, sempurna lafadznya, ya, sempurna gaya bahasanya dan yang lain-lainnya daripada keberadaan lafadz-lafadz Al-Quran. Sehingga itu dikatakan apa? Tasyabuh al-am, menyerupai satu dengan yang lainnya dari segi kesempurnaan gaya bahasanya dan yang lain-lainnya. Ya. Sehingga Allah SWT afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Tidaklah mereka memperhatikan makna-makna daripada Al-Qur'an jikalau Al-Qur'an itu datangnya bukan jikalau Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah. Ya, jikalau Al-Qur'an datangnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka dapati banyak perselisihan. Menunjukkan apa? Al-Quran yushbihu ba'duhu ba'dan fil kamal, menyerupai satu dengan yang lainnya ayat-ayatnya dari segi kesempurnaan bahasanya dan yang lainnya. Saya faham. Sehingga ada pun yang di sini di ayat ini tasyabuh adalah tasyabuh khas yang tidak diketahui maknanya oleh sebagian manusia. Ingat, oleh sebagian manusia. Sehingga para ulama di sini apa? Bersilang pendapat dalam waqaf di dalam ayat ini, cara berhenti. Karena cara berhenti di dalam ayat ini membawa kepada tafsiran yang beda. Ya. Itu tadi. Kalau kita waqaf dalam kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ, maka maknanya lain. Dengan kita menyambungkannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu ar-rasikhuna fil 'ilm, maknanya beda. Ya. Jikalau kata para ulama seseorang waqaf berhenti di lafdzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka makna ta'wil di sini, makna ta'wil di sini maknanya adalah hakikat atau hakikah wal kunhu. Ya. Makna ta'wil di sini apa? Hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau dari nama Allah Subhanahu wa taala. Rincian sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Diartikannya tidak ada yang mengetahui wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui ta'wil ai haqiqah sifatillah, tidak ada yang bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala illallah, kecuali siapa? Allah. Itu maknanya seperti itu. Kalau kita apa? Waqaf di lafdzul jalalah, maka makna ta'wil adalah haqiqatu syai, haqiqatu sifat, seperti itu. Atau kunhu sifat, rincian sifat Allah Subhanahu wa taala. itu yang mengetahuinya hanya Allah. Tetapi kata para ulama, kalau diwasal tidak waqaf di lafzul jalalah, antum teruskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaqulun. Diwasalkan sampai akhir atau sampai situ. Makna ta'wil di sini maknanya adalah ma'ani sifatillah. Ma'ani sifatillah, makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Tidak ada yang mengetahui makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali siapa? Allah dan orang-orang yang rasikhun, mendalam ilmunya, itu yang tahu. Yang tahu itu Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya tahu tentang ma'ani sifatillah. Tambah bingung lagi. Yang kita bahas di sini makna takwil, sehingga kan Allah sini kan nafikan takwil. Ya. Karena mereka ini sebagian manusia yang ada penyakit dalam hatinya mengikuti apa? Ayat-ayat yang mutasyabihah, yang tidak diketahui maknanya. Sementara apa? Yang tidak diketahui maknanya itu di sisi mereka saja. Adapun Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya apa? Mengetahuinya. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu tentang makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali siapa? Allah war-rasikhun. Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu yang tahu. Berarti yang lain enggak tahu. Yang lain enggak tahu. Seperti dalam hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhuna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu enggak tahu. Samar, menunjukkan apa? Sebagian yang lain tahu. Tapi apa? Kebanyakan manusia, menunjukkan ada manusia yang sedikit, yaitu siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang dalam ilmunya tahu. Tidak ada yang samar di sisi mereka. Ya. Tidak ada yang samar di sisi mereka. Sehingga para ulama senantiasa ihalah ba'dhum ba'dha. Ketika ada perkara yang muskil, yang tidak diketahui maknanya, mereka tanya kepada yang lebih tinggi ilmunya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena akan didapati, akan didapati maknanya nanti di orang yang paling tahu di atas mereka. Seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Ini sering seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika ada yang beliau tidak mengetahui ilmunya, beliau apa? Ihalah. Memalingkan manusia. Untuk apa? Tanya kepada Syekh bin Baz, ya. Ataupun para sahabat, ya. Para sahabat seperti itu. Ihalah sebagian mereka pada sebagian yang lain, ya. Umar atau Ibnu Umar, ihalah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, tanya kepada beliau. Menunjukkan apa? Di sebagian yang lain itu ada ilmunya, ada pengetahuannya tentang hal itu. Tidak sama. Itu kalau kita muwasol, menyambungkan, tidak berhenti di lafzul jalalah. Tapi kalau kita berhenti di lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ta'wil di sini adalah hakikat, hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT itu tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Ya. Sehingga apa? Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang mendalam ilmunya, dia apa? Beriman saja. Mereka pun tidak tahu kaifiyah. Mereka pun kalau kaifiyahnya apa? Tidak tahu. Sehingga apa? Karena tidak tahu kaifiyah, amanna bihi, beriman saja. Ya, jadi ini penafsirannya tergantung berpengaruh kepada waqaf apa wasal. Gitu. Ada gambaran enggak? Wa ma ya'lamu ta'wilahu, makna ta'wil di sini ada dua. Ada dua. Ta'wil di sini maknanya ada dua. Yang pertama apa maknanya? Kira yang ulang. Apa? Apa sudah yang pertama maknanya? Sudah itu tasyabuh sudah. Jadi orang-orang yang dalam penyakit atau dalam hatinya ada penyakit, dia mengikuti tasyabuhul khos. Ya. Yang tidak diketahui maknanya di sisi mereka. Adapun tasyabuhul am, Al-Qur'an adalah menyerupai satu ayat dengan ayat yang lainnya dari segi kesempurnaan gaya bahasanya, lafaz-lafaznya. Baik. Sekarang kita bahas ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya. Apa maksud ta'wil di sini? Yang pertama dibantu yang ini. Hakikat sifat Allah SWT. Itu yang pertama. Tidak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah SWT. Kapan ta'wil itu diartikan hakikat? Kapan? Apabila waqaf di lafdul jalalah. Ya. Kalau kita berhenti di lafdul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sudah berhenti, itu namanya waqaf. Waqaf itu berhenti. Ya. Sehingga tidak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah SWT illallah. Pen istilahnya. Titik sudah. Hanya Allah yang mengetahui hakikat tentang sifat dirinya. Yang lain enggak ada yang campur tangan. Ya. Orang yang rosih, yang mendalam ilmunya, tidak ada yang tahu. Mereka beriman saja. Apalagi orang-orang yang tidak mendalam ilmunya. Lebih-lebih tidak tahu. Sehingga dalam bab ini apa? Hanya Allah sendiri yang mengetahui tentang hakikat takwilnya. Tak hakikat sesuatu. Karena makna takwil ada tiga, salah satunya apa? Hakikatu syai. Ya. Mana takwil? Salah satunya hakikatu syai. Hakikat sesuatu. Di sini apa? Hakikat sifat-sifat Allah SWT yang mengetahuinya hanya Allah. Ya. Dari turun, datang, tangan, mata, kaki. Yang itu diitlakan bagi Allah SWT hanya Allah yang mengetahui tentang kaifiahnya. Tuh. Itu makna ta'wil hakikatu syai. Hakikat sesuatu. Hakikat sifat Allah kalau kita apa? Waqaf di lafdul jalalah. Yang kedua maknanya apa? Ta'wil. Fadhal. Hah? Amma. Apa? Yang kedua ta'wil di sini. Ma'ani sifatillah, makna dari sifat-sifat Allah SWT atau namanya. Ta'wil makna yang kedua adalah apa? Makna sifat-sifat Allah SWT. Jadi makna ta'wil adalah apa? Makna sifat-sifat Allah SWT. Kapan ta'wil itu diartikan makna sifat-sifat Allah SWT? Kalau dibaca wasal, disambungkan bacanya, tidak berhenti di lafzul jalalah. Ya, sehingga jikalau kita mewasalkan menunjukkan apa? Mushtarik atau yashtarik bainallahi warrasikhin fil ilmi. Ya. Allah bersekutu, maksudnya bersekutu ini boleh disyarikatkan ya. Artinya sama-sama antara Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya apa? Mengetahui tentang makna sifat-sifat Allah SWT. Ya. Jadi yang mengetahui makna sifat-sifat Allah SWT, Allah itu sendiri, dan juga apa? Orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya. Menunjukkan di sini Allah SWT memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mendalam ilmunya, sehingga mereka tahu makna sifat-sifat Allah SWT. Tapi sampai situ, tidak melonjak ke atas dari kaifiahnya. Adapun kaifiah Allah tutup. Ya. Orang yang mendalam ilmunya pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah sendiri yang mengetahui kaifiahnya. Bisa difahami? Baik. Ya. Tadi bihas bil waqaf. Jadi bihas bil waqaf. Dalam mengartikannya sesuai dengan waqaf. Itu termasuk tarjih Asy-Syaikh Utsaimin. Dalam kitabnya usul tafsir, nanti di usul tafsir atau bisa dilihat di takrib Tadmuriyah juga, karya beliau juga sama. Tapi di kitab-kitab tafsir para ulama. Maka dalam ayat ini kata Syekh rahimallahu taala, faja'ala ibtigha'a ta'wil 'alamat az-zaygh wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fi dhammi. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang mencari ta'wil, mencari makna yang keliru, ibtigha'a ta'wilihi, yaitu mencari ta'wilnya, mencari makna yang keliru, mencari makna yang menyisihi apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara zahirnya, sebagai alamat az-zayg, ciri yang menunjukkan hati dia ada penyakit, ciri yang menunjukkan bahwasanya hati orang tersebut yang berusaha mencari ta'wil, mencari makna yang keliru, mencari makna yang salah keluar daripada zahir nas, menunjukkan dia ada penyakitnya. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati, dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan orang-orang yang mencari fitnah, fi dzammi, dalam celaan, sama dicela juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitnah di sini maksudnya apa? Talbis, syubhat, mencari kesamaran, mencari syubhat. Mencari kesamaran ataupun syubhat. Yang tentunya fitnah ini, syubhat ini atau talbis ini dilemparkan oleh ahlul bidah terhadap orang-orang awam. Terhadap orang-orang awam. Tapi keduanya apa? Sama-sama dicela. Thumma hajabahum amma ammalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dari apa yang mereka angan-angankan, dari apa yang mereka cita-citakan atau inginkan. Allah tutup, Allah cegah. Wa qata'a atma'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan kesemangatan mereka, kerakusan mereka, amma qasadu, dari apa-apa yang mereka tuju. Itu apa? Allah cut mereka. Ya. Allah putuskan mereka, Allah hadang mereka dari apa yang mereka inginkan, dari apa yang mereka cita-citakan. Kenapa? Karena mereka menginginkan, mengandai-andai apa? Fitnah dan juga ta'wil. Yang mereka inginkan ketika mengetahui atau ketika mereka mengikuti ayat-ayat yang mereka tidak mengetahui maknanya, mereka punya dua keinginan, dua tujuan, yaitu fitnah dan ta'wil, syubhat dan makna yang keliru. Maka tujuan mereka ini, keinginan mereka ini, Allah SWT cut, putuskan. Ya. Allah hadang dengan apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Tidak ada yang mengetahui kaifiyah sifat Allah SWT kecuali Allah saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah illallahu warrasikhun. Tidak mengetahui makna sifat-sifat Allah SWT kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Adapun kalian, ya, kalian nih orang-orang yang mencari ta'wil dan fitnah, tidak akan tahu, tidak akan tahu makna daripada sifat-sifat Allah SWT, terlebih kaifiahnya. Tidak akan tahu maknanya saja, tidak akan tahu apalagi apa kaifiahnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi Allah SWT putuskan keinginan mereka untuk tujuan ini. Itu tujuan, ya, daripada fitnah dan juga ta'wil. Bikuri ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Saya difahami sampai sini. Bulannya nas-nas yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah SWT yang harus diyakini oleh Ahli Sunnah, yaitu apa? Beriman terhadap lafadznya, maknanya, dan juga kaifiahnya. Beriman terhadap lafadznya, kemudian maknanya, juga kaifiahnya. Lafadz dan makna jelas. Ya, lafadz dan makna jelas. Ya, tetapi kaifiah, cara seperti apanya sifat Allah SWT atau Allah SWT dalam melakukan suatu perbuatannya, maka kita wajib mengimaninya, karena tidak ada nas yang membahas tentang hal itu. Ya, tidak ada nas yang membahas tentang hal itu, sehingga wajib untuk kita mengimaninya. Adapun lafaz dan makna jelaskan, karena keduanya ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lafaz dan makna ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita wajib mengimaninya. Adapun kaifiyah, kita wajib mengimaninya. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menjelaskannya. Seperti apa turunnya Allah, tidak ada nasnya. Seperti apa tangan Allah, tidak ada nasnya. Ya, seperti apa kaki Allah SWT, tidak ada nasnya. Dan yang lain. Sehingga kita wajib mengimaninya saja. Dan ini tadi semuanya karena berkaitan apa? Bisyu'unillah, tentang keberadaan Allah SWT. Jangan sampai kita terjatuh dalam membahas nama-nama dan sifat Allah SWT kepada apa? Perkara yang tidak ada ilmunya di sisi kita. Dan itu adalah dosa yang paling besar. Wa antakuru alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata kepada Allah SWT, berkata tentang Allah SWT dengan perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Sehingga apa? Tugas kita apa? Menahan lisan, ya. Tidak memberanikan diri untuk membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah SWT, terlebih apa? Kaifiyahnya, ya. Terlebih kaifiyahnya, karena tidak ada dalil yang membahas tentang kaifiyah daripada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.